Menurutku bukan hanya jadi temanmu atau sekedar sahabatmu yang rajin dengar ceritamu. Tak perlu hanya kau lihat ketulusan yang sebenarnya tak kusangka. Kadang ku hilang kesabaran. Mungkinkah akan segera mengerti seiring jalannya hari. Sungguh ku tergila padamu. Yang ada bila tak juga kau sadari, akan ku tempuh banyak cara agar engkau tahu semua mauku. Segera mengerti seiring jalannya hari. Sungguh ku tergila padamu. Yang ada mereka juga tak sadari, akan ku tempuh banyak cara agar kau yakin semua. Sayang, aku bisa jelasin ke kamu. Aku capek. Akulah matahari, akulah cintamu.